Ini ta'liknya kita ambil aja pada pertemuan. Jadi kelanjutan ta'lik ini akan Anda sampaikan nanti. Pertemuan yang akan datang insyaAllah. Barakallahu wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.